Mengapa engkau berbeda? Tak seperti biasanya, selalu memalingkan wajahmu dari tatapku. Apa kau baik-baik saja? Atau ada sedikit masalah? Tolong ceritakan semuanya. Kita cari jalan keluarnya. Dan kini kamu jelas berbeda, berubah dan menjauh. Dadah, rindu kamu, ingin bertemu denganmu kekasih. Tapi selalu saja kau pergi jauh tak kembali. Sampai kapan kau terus?